sejenak dayamu sebelum datang ku bersiap untuk menyatakan bulan tambahkan sedikit bintangmu semarakkan rencana. Harus malam ini aku sampaikan. Harus malam ini aku ungkapkan. Pejamkan matamu, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Katakan ku menginginkanmu. Bintang redupkan sejenak cahayamu semarakkan rencanaku untuk ku katakan ku menginginkanmu.